أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lupa pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ulumam tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amali. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting di dalam hidup, buku yang kedua, perkara yang kedua, tajuk yang kedua, yaitu mencari peluang untuk bersama dengan malaikat. Pada buku yang pertama dahulu, pembahasan tentang malaikat adalah sentiasa mengingat keberadaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang kita tidak melihat mereka, tetapi sebenarnya mereka melihat kita, memperhatikan kita, bahkan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan kehidupan kita, rezeki kita, mencatat amal kebaikan dan juga keburukan kita, bahkan mencabut nyawa kita, menurunkan hujan, menolong kita dalam peperangan dan seterusnya. Nah, dahulu pembahasan kita sentiasa mengingat keberadaan malaikat. Dahulu kita ingin memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat bahwasanya malaikat itu memang ada. Kemudian keyakinan yang kokoh itu membawa kita kepada keimanan kepada keberadaan malaikat yang merupakan salah satu daripada rukun iman yang enam. Nah, sekarang kita ingin keimanan kepada malaikat itu kita wujudkan, kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara mencari peluang untuk bersama dengan malaikat. Meskipun kita tidak dapat melihat keberadaan malaikat dengan mata kepala kita, tetapi sebenarnya kita boleh merasakan keberadaan malaikat dengan keimanan yang ada di hati kita. Untuk membahaskan perkara ini, kita pilih ayat suci Al-Quran tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu Nabi yang bersama dengan malaikat. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu Nabi Zakaria alaihi salam, sehingga keinginan Nabi Zakaria, keinginan Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak, Nabi Zakaria dapatkan daripada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukannya. Nah, cerita ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin." Kita terjemahkan ayat ini terlebih dahulu. Fanadathu, lalu menyerunya. Siapa yang menyerunya? Al-malaikat, malaikat. Lalu malaikat menyerunya. Nya siapa? Karena ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakaria, maka yang diseru itu adalah Nabi Zakaria. Lalu malaikat menyeru Nabi Zakaria alaihi salam. Bagaimana keadaan Nabi Zakaria ketika diseru? Nah, itu kaitannya dengan tajuk kita. Bagaimana mencari peluang bersama malaikat? Bagaimana keadaan Nabi Zakaria ketika diseru oleh malaikat? Wa, dan dia, wa ini wawul hal, menerangkan hal, keadaan. Keadaan Nabi Zakaria ketika itu, huwa, dia, qa'imun, berdiri, yusalli, salat, berdiri, salat. Di mana berdiri salat? Fi, di al-mihrab, mihrab. Mihrab yaitu tempat yang berada di hadapan masjid. Nah, ini mihrab untuk laki-laki. Kalau mihrab untuk perempuan atau untuk Maryam dahulu, yaitu di sebelah belakang di bahagian atas, itu mihrab untuk perempuan. Nah, Nabi Zakaria juga yang membawa makanan ke Maryam, yang Maryam itu diletakkan di mihrab. Mihrab Maryam adalah di bahagian belakang Masjidil Aqsa sebelah atas. Mihrab di sini adalah mihrab untuk laki-laki berada di hadapan. Biasanya kita menyebut yang hadapan ini mihrab, yang biasa imam salat di situ, mihrab. Dan dia, Nabi Zakaria, berdiri salat di mihrab. Apa kata malaikat kepada Nabi Zakaria? Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan atau menyampaikan berita gembira kepadamu, wahai Zakaria, bi Yahya, dengan seorang anak yang kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan anak bernama Yahya. Jadi Allah sendiri yang memberi nama anak tersebut kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun pulang tanya istri. Istri memberitahu dia sudah hamil. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keinginan hambanya. Yang mana Nabi Zakaria tersebut, yang mana Nabi Yahya tersebut adalah nabi yang mufaddiqan bi kalimatin min Allah, yang membenarkan dengan kalimat dari Allah. Yang membenarkan kalimat dari Allah, membenarkan kerasulan Nabi Isa alaihi salam yang diutus pada zaman itu. Atau ada juga yang menafsirkan yang membenarkan kalimat dari Allah, karena Nabi Yahya juga diberi Alkitab, kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan kitab suci tersebut dengan kesungguhan. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Khudzil kitaba ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah, wahai Yahya, peganglah kitab suci itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh." Nabi Yahya juga sayyidan, sebagai penghulu, wa hasuran, sebagai orang yang menjaga diri, wa nabiyan, juga seorang nabi, minas salihin, dari kalangan hamba-hamba yang salih. Yang berkaitan dengan kita dalam judul kita ini bukan cerita tentang Nabi Yahya, tidak. Cerita kita adalah tentang mencari peluang bersama malaikat, di mana Nabi Zakaria alaihi salam sentiasa salat di mihrab, di bahagian hadapan masjid. untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila bersama dengan Allah, akan dapat pula bersama dengan hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para malaikat, karena para malaikat itu tidaklah akan bersama kita melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu sebenarnya tak punya kehendak. Kehendak malaikat adalah kehendak Allah. Kalau Allah tak perintahkan sesuatu kepada malaikat, malaikat tidak akan buat apa-apa. Malaikat baru buat kalau Allah perintahkan sesuatu kepada malaikat. Dan apabila Allah telah perintahkan sesuatu kepada malaikat, malaikat akan sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Dan malaikat tidak pernah melanggar. La ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mereka melakukan apa yang diperintahkan. Baik, di dalam ayat ini kita tengok wa huwa qa'imun, dan dia dalam keadaan berdiri, yusalli, salat. Kata qa'imun di dalam ayat ini isim fa'il. Isim fa'il, kata yang menerangkan pelaku perbuatan. Tetapi kata tersebut tidak ada kaitan dengan kata kerja. Apabila tidak ada kaitan dengan kata kerja, bermakna tidak ada kaitan dengan masa, waktu. Apabila tidak ada kaitan dengan masa dan waktu, menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pilih-pilih masa untuk berdiri salat. Maksudnya adalah sentiasa melakukan salat, tak bergantung kepada masa untuk salat. Ada orang bergantung kepada masa untuk salat, cari masa. Bila masa? Malam. Siang? Siang tak salat. Tapi kalau Nabi Zakaria tidak, tidak bergantung kepada masa untuk salat. Apabila merasa ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sentiasa salat. Maka kata qaimun di sini boleh ditambah dengan kata sentiasa. Sentiasa salat. Dan dia, Nabi Zakaria, sentiasa salat di mihrab. Kalau kita buat kepada keadaan Rasulullah, sentiasa adalah selesai salam, berdiri lagi takbir, mulakan salat yang baru. Selesai salam, habis salat, mulakan lagi salat yang baru. Begitulah keadaan salat Nabi Zakaria AS. Ini dilihat daripada kata qa'imun yusalli. Kemudian Nabi Zakaria AS bukan salat di sembarang tempat. Kalau tadi berkaitannya dengan waktu, tak pilih-pilih waktu untuk salat. Satu lagi, tapi pilih tempat untuk solat. Karena tidak semua tempat baik untuk solat. Ada tempat kurang baik untuk solat. Nah, tempat yang paling baik untuk solat adalah di masjid bagi laki-laki. Kemudian bahagian mana yang paling baik di masjid itu? Bukan bahagian belakang, bukan bahagian tengah, tapi bahagian bagian hadapan. Dan disitulah Nabi Zakaria memilih untuk salat. Bermakna di sini, dari sisi ibadah yang dilakukan Nabi Zakaria sungguh-sungguh, dari sisi tempat yang dipilih pun Nabi Zakaria sungguh-sungguh untuk memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Zakaria inginkan? Lain kita, lain keinginan utama kita. Kita punya banyak keinginan, tapi ada keinginan utama. Orang yang sakit, keinginan utamanya mau sembuh. Orang yang berhutang, keinginan utamanya mau selesai hutangnya. Orang yang miskin, mau kaya. Orang yang punya masalah suami istri, ingin selesai masalahnya. Orang yang tak punya anak, ingin dapatkan anak. Nabi Zakaria, keinginannya mau dapat anak. Sudah tua, sudah beruban rambut di kepala, dan istri pula sebagai seorang wanita yang mandul. Tetapi Nabi Zakaria tak pernah putus asa. Nabi Zakaria berdoa bersama dengan Allah dalam ibadah, dalam salat. Kemudian keinginan Nabi Zakaria itu diperkenankan oleh Allah. Malaikat menyeru Nabi Zakaria alaihi salam. Apabila malaikat menyeru Nabi Zakaria, dengan tajuk kita sekarang, apabila malaikat menyeru Nabi Zakaria, bermakna sekarang Nabi Zakaria ketika diseru oleh malaikat bersama dengan malaikat tersebut. Karena diseru. Kalau tak diseru, maka tak bersama dengan malaikat. Karena diseru oleh malaikat, maka bersama dengan malaikat. Nanti akan banyak pembahasan. Peluang bersama dengan malaikat, disuruh oleh malaikat, bersama malaikat. Didoakan oleh malaikat, bersama malaikat. Diaminkan oleh malaikat, bersama malaikat. Ditolong oleh malaikat, bersama malaikat. Ini yang dimaksudkan dengan mencari peluang bersama dengan malaikat. Karena tak mungkin kita memahami bersama malaikat pergi ke tempat umpamanya. Tidak. Sebab kita tidak mengetahui keberadaan malaikat. Karena malaikat adalah di antara makhluk Allah yang kita tidak dapat melihatnya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Malaikat dan jin kita tak mampu melihat mereka. Tapi sebenarnya mereka melihat kita. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Dan kita diciptakan daripada tanah. Meskipun malaikat diciptakan daripada cahaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan cahaya tersebut tidak dapat dilihat. Karena cahaya tersebut tidak seperti cahaya yang dapat kita lihat ini. Kemudian satu lagi, malaikat adalah makhluk Allah yang besar sekali. Umpamanya malaikat Jibril alaihi salam yang diberitahukan kepada kita. Malaikat Jibril alaihi salam memiliki berapa sayap? 600 sayap. Dan satu sayapnya saja sudah memenuhi langit pertama ini, semua ufuk ini. Pergi kita ke atas bukit atau gunung, nampak langit ini luasnya ni di sekeliling kita langit, karena kita berada di tempat yang tinggi. Kalaulah Allah perkenankan kita melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, maka tertutupi semua langit itu hanya dengan satu sayapnya. Macam mana mau melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap? Sangat mungkin. Boleh tak kita melihat bangunan yang tinggi, LCC umpamanya, tapi kita berada di bawahnya? Tak mungkin kita dapat melihat. Baru kita boleh melihatnya kalau kita menjauh daripada. Tapi kalau dekat dengannya, tak akan mungkin, karena terlalu besar untuk dilihat. Mata kita ini tidak mampu. Rasulullah mampu melihat malaikat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama, ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan kedua, pada waktu Mi'raj, pada malam Isra' dan Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli pada kesempatan yang lain. Bila kesempatan tersebut? Yaitu ketika berada di atas langit yang ke-7, di Sidratul Muntaha. Baik, jadi malaikat tidak dapat kita lihat. Tetapi meskipun kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita boleh bersama dengannya. Dan kita boleh bersama dengannya atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dapat bersama dengan malaikat, hendaklah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersama Allah, maka Allah perintahkan malaikat untuk bersama dengan kita. Bila malaikat itu bersama dengan kita, maka perlulah kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang malaikat akan bersama dengan kita kalau kita melakukan. Nah, nanti kita akan sebut beberapa ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Baik. Malaikat. Kita mau tambah sekarang tentang bangsa malaikat. Bangsa malaikat adalah bangsa yang mulia. Dalam Al-Quran disebut sebagai Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Di dalam Al-Quran juga malaikat ini disebut sebagai makhluk yang sentiasa memuji Allah tanpa berhenti siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Bertasbih memuji Allah malam dan siang tanpa henti. Kelebihan malaikat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan malaikat. Jadi apabila kita bersama dengan malaikat, makhluk yang mulia, maka kita pun akan mulia. Maka semestinya lahirlah hendaknya keinginan pada diri kita untuk bersama dengan makhluk yang mulia, malaikat. Baik. Keinginan untuk bersama dengan malaikat bukanlah sebenarnya bukanlah sekedar sebenarnya adalah amalan yang sia-sia. Tidak. Apa sebab? Sebab sebelum kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, sudah begitu ramai hamba-hamba Allah yang soleh bersama dengan malaikat. Umpamanya dalam peristiwa perang Badar, umpamanya berapa ribu malaikat turun pada perang Badar? 3000 malaikat. Kemudian Allah pun janjikan kalau mereka tetap dalam kesabaran ketika perang, maka Allah akan turunkan lagi 5000 malaikat. Salatatum minal malaikati munzalin. Kalau mereka tetap, maka khamsatu alafin minal malaikati munzalin. Ini disebutkan dengan perang, dengan bela. Kemudian juga umpamanya tentang para nabi dan rasul yang bersama dengan malaikat tadi, Nabi Muhammad yang kita sebut. Ada nabi sepanjang hayatnya bersama dengan malaikat. Sepanjang hayat. Di dalam rahim bersama malaikat, ketika lahir bersama malaikat, bahkan ketika berdakwah bersama malaikat, hampir ketika hendak dibunuh pun bersama malaikat. Dan malaikat itu yang membawanya ke langit sehingga tak jadi dibunuh. Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Maka salah satu keistimewaan Nabi Isa adalah wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan ia, Nabi Isa, dengan ruhul qudus. Ketika dalam rahim, nah bersama dengan ibunya, malaikat Jibril datang. Ketika lahir juga demikian, ketika dalam pangkuan ibunya juga demikian, sampailah ketika besar, sampailah ketika hendak dibunuh. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain dalam Al-Quran tentang kebersamaan malaikat dengan kita. Namun yang menjadi tajuk kita sekarang adalah bagaimana kita bersama dengan malaikat. Kita sekarang yang kita fikir, karena malaikat itu bersama dengan kita dengan perintah Allah. Tetapi kebersamaan malaikat dengan kita tidaklah akan didapatkan melainkan dengan usaha kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Maka kita tengoklah hadis-hadis Rasulullah. Saya pun sudah himpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mencari peluang bersama malaikat. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Muwatta'. Di sini ada 9 hadis. Ada banyak hadis yang sama, tetapi kita ambil satu saja kalau hadis tersebut sama. Pertama, kalau mau bersama dengan malaikat atau mau mencari peluang bersama dengan malaikat, maka salatlah. Jangan tunggu berada di masjid dahulu baru salat, padahal waktu salat sudah masuk. Umpamanya kita berada di dalam hutan umpamanya, atau di padang yang luas seperti padang pasir umpamanya. Jangan tunggu cari masjid dulu baru salat. Kalau memang sudah masuk waktu salat, maka terus salat di mana saja. Karena di mana saja bumi Allah, ia adalah masjid. Salat. Dalam hadis Rasulullah, riwayat Imam Malik, siapa yang salat di satu padang yang luas, maka malaikat akan berada di kiri kanannya, dan ramai malaikat di belakang mengikutinya, menjadi makmumnya. Maka mencari peluang bersama malaikat, apabila berada di satu perjalanan, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau mau mendapatkan peluang bersama malaikat, masuk waktu salat dan rasanya tempat itu sesuai, mesa untuk salat, maka salat. Maka kalau di Arab kita tengok, siapa yang sentiasa melakukan perjalanan umrah atau ke negeri-negeri Arab, padang pasir dari Madinah ke Mekah, kita tengok banyak orang yang berhenti di tepi jalan, kemudian bentang saja kain, kemudian mereka pun salat di tepi jalan. Jangan dikatakan mengapa lah salat di tempat yang berdebu seperti itu. Tidak, boleh di mana saja. Ya. Umpamanya lagi, ini ramai yang pergi ke padang bola sepak umpamanya, kemudian kalau menunggu keluar pula terlebih dahulu, tak akan mungkin dapat menunaikan salat, karena sudah habis waktu salat nanti keluar, karena ramai orang berdesak keluar. Kemudian musala, musala kecil saja umpamanya, bahkan di tempat tertentu mungkin tak ada musala di situ. Bagaimana? Tak salat pula? Tak salat. Cari tempat yang agak selesa, kemudian salat. Kalau dalam hadis Rasulullah, kalau tempat itu lapang, maka letakkan barang di hadapan, namanya sutrah. Tapi kalau ada nampak dinding, maka solatlah menghadap ke dinding, supaya orang tidak lalu lalang di depan solat. Solat di tempat seperti itu dihadiri oleh malaikat di kiri kanan, dan ada pula malaikat di belakang ikut menjadi makmum. Ini disebutkan dalam sebuah hadis baginda, dari Malik, dari Yahya, dari Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man shalla bi amrin falatin shalla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun fa idza azana wa aqama shalah wa aqama shalla wara'ahu min al-mala'ikah amsalul jibal." Siapa yang salat di satu tempat yang luas, yang mana ketika itu ia salat dengan sungguh-sungguh, maka akan salatlah di sebelah kanannya malaikat dan di sebelah kirinya malaikat, dan apabila dia mendirikan salat, maka salatlah di belakangnya para malaikat amsalul jibal. Amsalul jibal seperti gunung banyaknya. Seperti apa seperti gunung? Bermakna ikut makmum itu bukan satu dua orang, tetapi ramai. Ini hadis dari Imam Malik. Kalau disebut Imam Malik, bermakna imam yang pakar dalam hadis di Madinah, sebelum imam-imam yang lain. Imam Malik lebih dahulu dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini adalah cucu kepada sahabat Nabi dan juga anak daripada tabi'in. Baik. Pertama, mencari peluang bersama malaikat, salat. Jangan tunggu tempat masjid umpamanya untuk salat, sementara waktu salat sudah masuk. Kalau rasanya sudah layak untuk solat di tempat itu, maka solatlah. Yang kedua, mencari peluang bersama malaikat adalah mengucapkan amin bagi laki-laki dalam solat jemaah. Ini kadang-kadang ramai di antara kita ini malas mengucapkan amin. Di belakang itu 4-5 sah, tetapi yang mengucapkan amin itu 2-3 orang saja. Karena mereka tak tahu tentang kelebihan yang ada dalam pengucapan amin. Apa kelebihannya? Bersama malaikat. Rasulullah ada bersabda daripada Imam Malik juga, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Idza amana al-imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Nah, jadi imam mesti ucapkan amin terlebih dahulu. Jangan waladhallin kemudian imam diam saja. Nah, dalam hadis ini imam itu mengucapkan amin terlebih dahulu. Amin. Nah, apabila imam sudah mengucapkan a, maka sambut pula oleh makmum amin. Fa aminu, maka aminkan pula lah amin imam itu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya itu sama dengan amin malaikat, rupanya makmum dalam mengucapkan amin, rupanya malaikat juga mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Jadi apabila imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, dalam masa yang sama malaikat juga mengucapkan amin. Kalau sama pengucapan amin makmum dengan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bila mendapatkan peluang bersama dengan malaikat di dalam salat, yaitu ketika mengucapkan amin. Nanti kita tengok dalam salat isya masih ada tak yang diam. Sebenarnya mesti bergegar masjid atau surau apabila pengucapan amin. Dan ingat, orang kafir paling cemburu dan paling dengki kepada umat Islam apabila umat Islam itu salat jemaah, khususnya amin. Bila kita menyebut amin, itu paling cemburu, paling dengki mereka. Mereka akan terasa sesak nafas mereka apabila kita salat berjemaah di masjid, apalagi salat subuh. Oh, lebih hebat. Tadi saya dengar tadi ada di radio Aisyah, ada sekarang ini namanya gerakan salat subuh. Bagus kan ini, gerakan salat subuh. Kalau gerakan salat salat Jumat dah biasa lah. Gerakan salat maghrib ya. Tapi gerakan salat subuh ini baru sekarang baru ini. Bolehlah. Karena umat Islam akan berjaya kuat apabila salat subuhnya akan salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Nah, cobalah kita usahakan salat subuh sama. Baik, berikutnya lagi. Dalam riwayat yang lain tentang amin para malaikat ini, malaikat itu mengucapkan amin di langit. Daripada Malik, daripada Abi Az-Zinad, dan daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya malaikat itu mengucapkan amin dari langit. Apapun yang dapat kita pahami di sini, apabila daripada langit bermakna kita telah menyambungkan diri dengan malaikat, makhluk Allah yang berada di langit, maka bersatulah makhluk yang ada di bumi kita dengan makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat, melalui amin. Jadi bukan hanya sekadar pengampunan dosa yang telah lalu, tetapi juga kebersamaan dengan malaikat meskipun berbeza tempat. Ini hanya dapat difahami oleh orang yang memiliki keimanan. Kalau tak memiliki keimanan, maka dia tidak akan peduli, tidak akan memperhatikan perkara ini. Yang ketiga, mencari peluang bersama malaikat dengan cara tetap berada di tempat solat. Jangan segera berdiri dari tempat solat. Di mana pun kita solat, di masjid terlebih lagi, di rumah umpamanya. Jangan selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berdiri. Bermakna kita sudah hilangkan peluang untuk bersama dengan malaikat. Karena Rasulullah ada bersabda, ini juga dalam kitab Al-Muwatta, Dan ini juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim.